Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan karena kami merindukan firman-Mu yang hidup, firman yang ajaib dan yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pada pagi hari yang istimewa ini, biarlah Engkau berfirman kepada setiap kami dan biarlah Engkau bukakan pintu hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk mau belajar dari firman-Mu dan mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami yang ada dalam ruangan ini, baik hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang lemah dan tidak berdaya ini, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami, maupun setiap kami yang mendengarkan, biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, sehingga kami bersama-sama mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Kalau minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kekuatan Injil, kekuatan daripada firman Tuhan yang sanggup untuk memberikan keselamatan dan melihara kehidupan kita. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa hidup oleh Roh. Kita buka Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, saya ajak kita membaca bagian ini secara bergantian. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjauhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Ayat 17 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, ketika kita berbicara orang yang hidup oleh Roh, saudara, orang yang hidup oleh Roh itu tidak ditentukan oleh berapa lama ia telah menjadi orang percaya atau berapa lama ia telah menjadi seorang Kristen. Saudara, satu kali ada seorang pendeta naik pesawat, ya. Waktu dia naik pesawat, lalu dia sambil nunggu pesawat itu terbang begitu ya, dia berbincang-bincang dengan pilot pesawat, ya. Lalu dalam perbincangan mereka, lalu pendeta ini tanya sama pilotnya, "Pak pilot, Bapak sudah berapa lama jadi pilot?" Ya. Lalu si pilot ini menjawab, "Wah, saya sudah 17 tahun jadi pilot." "Wah, hebat banget dong, sudah 17 tahun jadi pilot, pasti udah jago, udah mahir ya menerbangkan pesawat." Ya. Si pilot bilang, "Iya, pastilah udah 17 tahun tiap hari menerbangkan pesawat." Lalu pendeta bilang, "Kalau gitu Pak pilot bisa enggak terbangkan pesawat dengan mundur?" Begitu ya. "Terbangkan pesawat dengan mundur." Wah, pilot bilang, "Ya enggak mungkin lah pesawat terbang mundur begitu, enggak mungkin." "Ya berarti Pak pilot belum hebat dong. Baru hebat kalau Pak pilot itu bisa mundur pesawat, ya bisa terbang pesawat sambil mundur. Masa 17 tahun enggak pernah belajar terbang pesawat dengan mundur begitu ya." Lalu pilotnya jengkel begitu ya. Dia tanya sama pendeta, "Pak pendeta, Pak pendeta sudah berapa lama jadi pendeta?" "Wah, saya mau jadi pendeta udah 25 tahun begitu ya." "Wah, hebat dong Pak pendeta udah 25 tahun. Pak pendeta bisa doa Bapa Kami mulai dari belakang enggak?" Pendetanya bingung, bagaimana doa Bapa Kami mulai dari belakang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serah berapa lama kita menjadi orang Kristen, itu tidak menjadi jaminan bagi kita bahwa kita hidup menurut Roh atau hidup oleh Roh. Bahkan kalau kita pun sudah menghafal seluruh isi Alkitab, bahkan kalau kita pun sudah menghafal doa Bapa Kami sampai-sampai kita bisa doa Bapa Kami dari belakang mengalahkan pendeta tadi, saudara, itu tidak menjadi jaminan bagi kita bahwa kita telah hidup di dalam Roh, telah hidup oleh Roh. Saudara, oleh karena itu mari kita belajar pada pagi hari ini bagaimana kita bisa hidup di dalam Roh. Saudara, kalau kita melihat Roma pasal 8 ini, saudara, Roma 8 ini sebenarnya merupakan kontras atau kebalikan dari Roma pasal 7 kalau kita baca dalam Roma pasal 7. Jika di pasal 7 itu berbicara mengenai keadaan manusia yang masih hidup di bawah hukum Taurat, keadaan manusia yang masih hidup menurut daging, di dalam daging, yaitu hidup manusia yang di bawah hukum Taurat, yang masih hidup menurut daging adalah hidup yang penuh dengan dosa, dan di sana tersedia satu penghukuman bagi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang belum menerima anugerah Allah, ketika kita masih hidup di bawah hukum Taurat, dipimpin oleh hukum Taurat dan dipimpin oleh keinginan daging kita. Besar orang-orang, keadaan orang-orang seperti ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang di dalam hati, di dalam keinginannya itu selalu ingin melakukan dosa, dan pada akhirnya hukumannya adalah maut, adalah kematian. Tetapi sebaliknya di dalam Roma pasal 8 ini kemudian Rasul Paulus memberikan satu keadaan hidup yang kontras dengan pasal yang ketujuh, yaitu orang-orang yang hidup di dalam Roh. Keadaan manusia, keadaan orang-orang yang telah hidup menurut Roh. Dan ini yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 ini kita dapat melihat keadaan orang-orang hidup dalam Roh itu seperti apa. apa yang dimiliki dan apa yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu kita akan melihat terlebih dahulu bahwa di dalam Roma pasal 8 ini keadaan manusia atau keadaan orang-orang yang hidup oleh roh atau yang hidup menurut roh ini, kita bisa melihat di dalam 5 bagian di dalam perikop ini. Secara bagian yang pertama dikatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam roh, yang hidup oleh roh itu adalah orang-orang yang hidup bebas dari penghukuman dosa. Kita lihat tadi di ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Serta tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yang ada di dalam roh. Bukan seperti di pasal 7 tadi, orang-orang yang masih berada di bawah hukum Taurat, yang masih menuruti keinginan dagingnya. Tetapi orang-orang yang ada dalam Kristus, secara dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang seperti ini yang hidup di dalam Kristus. Kenapa? Ya karena ayat yang kedua dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjauhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Serta perhatikan kalau kita melihat di pasal yang ketujuh dikatakan bahwa keinginan daging kita itu begitu kuat sehingga walaupun kita ada satu kehendak untuk melakukan hukum Allah, melakukan kehendak Allah, tetapi keinginan daging kita yang lebih kuat mendorong kita kepada dosa itu. Lalu kemudian di pasal 8 ini katakan, orang hidup dalam Kristus, orang hidup menurut roh, tidak lagi akan mengalami penghukuman dan tidak lagi akan mengalami hal seperti yang terjadi di pasal yang ketujuh. Kenapa? Karena dikatakan Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus telah mengalami penghukuman melalui daging itu. Yesus Kristus menjadi daging dan kemudian dihukum. Kemudian penghukuman itu ditanggungkan sepenuhnya kepada Kristus. Penghukuman itu ditanggungkan sepenuhnya kepada Kristus. Sehingga keinginan-keinginan daging itu, dosa yang menguasai daging itu istilahnya telah mati di dalam Kristus. Sehingga penghukumannya tidak lagi ditanggungkan kepada setiap kita. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam roh adalah orang yang sudah merdeka dari dosa. Orang yang hidup dalam roh adalah orang yang sudah merdeka dalam dosa. Setelah itulah yang kita syukuri di hadapan Tuhan. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang telah ditebus melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita hari ini tidak perlu takut lagi kepada penghukuman terhadap maut, terhadap akibat daripada dosa itu yaitu maut. Karena apa? Karena kita telah bebas. Karena kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa itu. Serah, kemudian bagian yang kedua dijelaskan oleh Rasul Paulus di ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Yaitu bagaimana kehidupan, kemudian Rasul Paulus membandingkan kehidupan di dalam roh dan kematian dalam daging. Ya. Kehidupan di dalam roh dan kematian dalam daging. Serah dalam bagian ini Rasul Paulus menunjukkan satu ciri kontras antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kita baca di ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Serah inilah kontras orang-orang yang hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Dikatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam daging itu pikirannya, mindsetnya, ya, cara berpikirnya adalah menurut roh. Tetapi orang-orang yang hidup dalam daging, mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hanya memikirkan hawa nafsu. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang ada dalam dunia ini, tanpa memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah itu bisa kita lihat di dalam gaya hidup dari orang-orang yang hidup dalam roh dan gaya hidup orang-orang yang hidup di dalam daging. Setelah gaya hidup menurut daging pasti akan berorientasi pada keinginan daging. Sedangkan gaya hidup menurut roh berorientasi pada keinginan roh. Setelah oleh karena itu ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut. Lihat. Keinginan daging, orang hidup yang masih hidup dalam roh. Orientasinya apa? Kepada maut. Maka kalau kita lihat kehidupan orang yang masih berada di luar Kristus. Yang masih berada jauh dari Kristus. Setelah kita melihat bagaimana kemudian kehidupan mereka dikatakan berorientasi. Menuju kepada maut. Menuju kepada maut. Tetapi sebaliknya. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, yang paling penting di sini kita melihat bagaimana cara berpikir atau mindset daripada orang-orang yang telah berada di dalam roh, yaitu dikuasai oleh roh. Tetapi cara berpikir orang-orang yang masih hidup di dalam daging dikatakan dikuasai oleh daging dan kematian. Menuju kepada maut, menuju kepada kematian itu. Secara manusia yang hidup menurut daging, dikatakan tidak mungkin dapat menyenangkan Allah. Secara manusia yang masih hidup dalam dosa, di dalam keinginan daging, dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak mungkin akan bisa menyenangkan Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu ayat 8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Setelah itulah kontras ciri hidup orang yang menurut roh dan menurut daging. Kita melihat di sini ada dua arah yang berbeda. Jalan hidup mereka menuju kepada dua arah yang saling bertolak belakang. Satu menuju kepada kehidupan, satu lagi menuju kepada kematian. Satu menuju kepada hal-hal yang buruk, satu lagi menuju kepada damai sejahtera dan di dalam kehidupan. Setelah itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Setelah Rasul Paulus kemudian menjelaskan, setelah orang-orang yang hidup dalam roh itu, tadi dikatakan tidak ada penghukuman di dalam kehidupan mereka lagi. Mereka tidak dihukum lagi oleh hukuman maut. Kemudian di bagian kedua dikatakan bahwa hidup mereka berorientasi kepada Allah, berorientasi kepada Kristus, bertujuan kepada kehidupan yang kekal. Tetapi kemudian di bagian yang ketiga dikatakan, selain mereka tidak mendapatkan penghukuman, ada satu jaminan di dalam kehidupan bagi orang-orang yang hidup oleh roh itu, yaitu kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Kalau kita baca di ayat 9 sampai ayat 11, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di sini ada satu jaminan kepada setiap kita, orang-orang yang didiami oleh roh, jika roh Allah ada di dalam kita, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa memang tubuh kita secara jasmani akan mati. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan dikatakan oleh firman Tuhan akibat dosa dia akan mengalami kematian. Dan salah satu kematian yang akan dialami oleh manusia adalah kematian secara fisik, kematian secara jasmani. Dan setiap orang akan mengalami hal itu. Baik orang yang sudah ditebus maupun orang yang belum ditebus akan mengalami kematian jasmani. Tetapi Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini mengatakan, sekalipun engkau bisa mengalami kematian jasmani, sekalipun engkau bisa mengalami kematian fisik, suatu saat setiap kita yang ada dalam ruangan ini akan mengalami berhadapan dengan yang namanya kematian fisik, kematian jasmani. Tetapi ada satu jaminan yang Rasul Paulus berikan kepada kita, bahwa roh yang ada dalam dirimu, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana ini dan memberikan kehidupan kepada setiap kita. Serah itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini kepada setiap kita. Yaitu bahwa Allah melalui roh akan memberikan hidup sekalipun tubuh kita mati. Serah itulah keistimewaan kita, itulah yang patut kita syukuri sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya kita tidak perlu takut lagi terhadap kematian. Kalaupun kita mengalami kematian secara fisik, itu bukan lagi karena penghukuman atas dosa, tetapi itu sesuatu yang memang harus dialami oleh setiap manusia dalam dunia ini. Serah kalau orang-orang yang ada di luar Kristus, ketika mereka mati, pada saat yang sama itu juga satu bentuk penghukuman kepada mereka. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, ketika mengalami kematian, itu bukan karena penghukuman Allah kepada setiap kita atas kehidupan kita sebagai orang yang masih hidup di dalam dosa. Tetapi itu sesuatu hal yang umum dialami oleh setiap orang. Karena apa? Karena setelah itu Tuhan memberikan kehidupan dan kebangkitan kepada kita, kepada tubuh yang fana itu. Setelah kemudian Rasul Paulus maju lagi di bagian yang keempat, yaitu ayat 12 sampai 13. Ayat 12 sampai 13. Sesudah tadi dikatakan orang yang ada dalam roh yang telah ditebus oleh Kristus tidak mengalami penghukuman. Kemudian katakan bahwa cirinya adalah orientasi hidupnya kepada Allah, kepada Kristus, kepada hidup. Dan kemudian dikatakan orang-orang seperti ini akan mendapatkan sebuah jaminan bahwa mereka akan mendapatkan hidup kekal, kebangkitan sekalipun tubuh bisa mati secara fisik. Dan kemudian di bagian keempat ini dikatakan, oleh karena itu engkau telah ditebus, engkau tidak mendapatkan hukuman, engkau telah menjadi milik Kristus. Maka ada satu tanggung jawab sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup dalam roh. Sebab memang keselamatan, kebebasan dari hukuman itu diberikan oleh Allah kepada setiap kita dengan anugerahnya, dengan cuma-cuma. Oleh karena di pasal yang ketujuh di Roma ini dikatakan, manusia tidak bisa lepas dari itu dengan usahanya, dengan keinginannya, dengan kekuatannya. Dia enggak bisa selamat dari itu semua. Oleh karena itu, di pasal 8 dikatakan bahwa Allah memberikan itu dengan anugerahnya, dengan mengutus anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, mati untuk kita. Memang itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu yang disebut dengan anugerah. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Kita tidak perlu berusaha. Bukan karena usaha kita, kita memperoleh semua itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, bukan berarti bahwa kita bebas dari sebuah tanggung jawab. Tetapi justru, oleh karena Allah telah menyelamatkan kita dengan anugerahnya, justru oleh karena kita telah hidup di dalam roh itu, membawa sebuah konsekuensi, membawa sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Yaitu untuk hidup, tanggung jawabnya adalah hidup menurut roh itu. Serap perbuatan kita, ada satu usaha dalam cara hidup kita, di dalam perbuatan kita, kemudian untuk hidup menurut roh itu. Ya, kalau kita baca di ayat 12 dan 13, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jika oleh roh kamu mematikan. Jadi dikatakan tadi sebelum-sebelumnya bahwa Allah telah mematikan hukuman itu. Tetapi sekarang dikatakan oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan itu. Artinya apa? Ada satu usaha, ada satu tanggung jawab bagi kita. Allah telah mematikan hukumannya. Tidak ada penghukuman lagi. Tetapi tanggung jawab kita adalah berusaha untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Perbuatan-perbuatan daging yang masih ada dalam diri kita. Yang masih ada dalam hidup kita. Yang masih ada dalam kehidupan kita. Setelah itulah tugas. Itulah tanggung jawab kita. Artinya bahwa kehidupan baru yang diberikan Allah kepada kita harus disertai oleh perubahan hidup. Oleh usaha untuk mengubah kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah. Serai yang bagian yang terakhir yaitu pasal ayat 14 sampai 17. Serai kita melihat satu kronologi yang sangat indah di sini, katakan kita hidup bebas dari dosa, kemudian kita hidup berorientasi kepada Tuhan oleh karena kita dibebaskan dari hukuman itu. Dan kemudian dikatakan ada satu jaminan kepada setiap kita, yaitu bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kemudian di dalam dunia ini kita punya tanggung jawab untuk hidup menurut firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, kita tidak hanya dibebaskan dari hukuman. Kita tidak hanya diminta untuk hidup berorientasi kepada Tuhan. Kita tidak hanya dijamin kehidupan kekalnya, tetapi kita juga menjadi anak-anak Allah. Saudara, itulah yang istimewa. Yaitu kita juga menjadi anak-anak Allah. Ayat 14 bahwa semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Itu jelas kan? Sehingga dikatakan dalam bagian berikutnya bahwa Setiap orang yang telah dipimpin oleh roh itu, setiap orang yang telah hidup menurut roh itu, dikatakan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kemudian kita berkata bahwa kita bisa memanggil dan berseru apa? Ya Abba, ya Bapa. Serah itulah yang tidak ada di dalam agama dan kepercayaan manapun dalam dunia ini. Yaitu memanggil Allahnya sebagai Abba, sebagai Bapa. Serah artinya kita diangkat menjadi anggota keluarga kekal Allah. Serah Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari hukuman. Tuhan tidak hanya memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap kita. Tetapi lebih dari itu, Dia mengangkat kita menjadi anak-anak. Dia mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anggota keluarga kekalnya. Besar inilah keindahan orang yang hidup di dalam roh. Oleh karena itu kita bersuka cita karena sekarang kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Kita bersuka cita karena kita diadopsi menjadi anak Allah. Dan juga dikatakan apa? Ahli waris. Ayatnya yang ke-17 tadi. Ahli waris maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang mewarisi janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mewarisi janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Itulah kita, orang-orang yang telah hidup dalam roh yang telah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Serah Roma pasal 8 ini menjelaskan secara gamblang bagaimana keadaan manusia, keadaan orang-orang hidup menurut roh. Serah dari keadaan hidup manusia seperti ini, pertanyaannya adalah apa aplikasinya bagi kita saat ini? Serah apa aplikasinya dalam kehidupan kita hari ini? Serah aplikasi yang pertama adalah marilah kita mengubah cara berpikir kita dari cara berpikir daging menjadi cara berpikir roh. Serah mengubah mindset kita. Serah segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. dari mindset. Saudara, berapa waktu lalu saya melihat di YouTube itu ada orang yang lumpuh, ya, yang lumpuh secara total. Tetapi kemudian memang dengan kecanggihan teknologi, ya, tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak. Tetapi kemudian dibuatkan tangan robot, ya, dan tangan robot itu terpisah dari tubuhnya, begitu, ya. Saudara, robot itu, tangan robot itu bisa mengambil gelas dan dia bisa mengantarkan ke mulut orang itu, ya, bisa melakukan apa saja. Saudara, apa yang menggerakkan robot itu, tangan robot itu? Saudara, yang menggerakkannya adalah pikiran daripada orang lumpuh itu. Memang ada satu alat yang connect dengan robot itu masuk ke dalam otaknya. Tetapi yang menggerakkannya adalah perintah dari pikiran. Saudara, kita melihat di sini pentingnya, vitalnya pikiran, mindset itu. Saudara, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan tadi di bagian firman Tuhan yang kita baca, saudara, mindset kita, pikiran kita haruslah mindset yang berorientasi kepada Roh Kudus. Saudara, mindset adalah landasan orientasi kita, landasan keyakinan kita dan sikap hati kita yang menyetir cara hidup kita. Saudara, semuanya dimulai dari pikiran. Apa yang menyetir cara hidup kita? Semuanya dimulai dari pikiran. Oleh karena itu, apa yang membentuk mindset kita, apa yang membentuk cara berpikir kita, itulah yang menggerakkan kita. Saudara, kalau cara berpikir kita dibentuk oleh dunia ini, pasti yang menyetir hidup kita adalah dunia ini dan orientasinya kepada dunia ini. Tetapi kalau yang membentuk pikiran kita, membentuk mindset kita, cara berpikir kita adalah firman Tuhan, adalah Roh Kudus, pasti akan selalu berorientasi kepada kehendak Tuhan. Setelah mindset yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Allah sangat penting untuk menyenangkan Allah. Setelah karena semuanya dimulai dari pikiran, dimulai dari mindset kita. Apa yang membentuk mindset kita? Serah oleh karena itu, tiap-tiap hari kita harus mengisi pikiran kita dengan makanan rohani. Bahkan yang menentukan kebahagiaan kita, yang menentukan sukacita kita, sebenarnya bukan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi bagaimana mindset kita, cara berpikir kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Serah ada satu kisah nyata. Ada seorang wanita yang berusia sudah hampir 92 tahun. Dan wanita ini mempunyai satu kelemahan, yaitu dia buta. Serap pada usia 70 tahun, wanita ini ya ditinggal oleh suaminya. Ya ditinggal oleh suaminya. Coba bayangkan Bapak Ibu ditinggal oleh suaminya dan dia hidup di dalam keadaan yang buta. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa dari wanita tua ini, meskipun memiliki keterbatasan secara fisik, ia selalu berpakaian rapi, rambutnya selalu tersisir rapi, dan ia berdandan dengan sangat cantik. Setiap pagi ia menyambut hari yang baru dengan penuh semangat. Serap pada waktu suaminya mati di usianya yang ke-70 tahun, lalu karena dia menyadari bahwa fisiknya terbatas, lalu ia memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah panti jompo, ya, masuk ke dalam sebuah panti jompo supaya dia bisa hidup dengan baik di sana karena dia hidup sendirian dengan buta. Setelah pada waktu dia masuk ke dalam panti jompo itu, setelah petugas panti jompo itu kemudian menyambut dia, dan kemudian waktu petugas itu mau mengantarkan dia ke dalam kamarnya, setelah petugas itu menjelaskan kepada wanita ini, kepada wanita tua ini, ibu, ya, namanya Ibu Jones. Ibu Jones, ya, kamarmu seperti ini. Pokoknya petugas ini menjelaskan kira-kira keadaan kamar daripada wanita tua ini seperti apa. Dia menjelaskan kasurnya seperti apa, ya. Kemudian jendelanya, kordennya seperti apa, suasana dalam kamar itu semua dijelaskan. Lalu kemudian sebelum sampai ke kamar, begitu ya, wanita tua ini berkata, "Oh ya, saya sangat suka dengan kamar saya." Saudara petugas ini kaget. "Loh, Ibu Jones kan belum lihat kamarnya. Bagaimana Ibu mengatakan bahwa saya sangat suka dengan kamarnya?" Saudara lalu kemudian Ibu Jones itu berkata seperti ini. "Hal itu tidak ada pengaruhnya bagi saya. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak. Hal itu tidak tergantung pada bagaimana penataan kamar saya. Itu tergantung pada bagaimana saya menata pikiran saya." Saudara, itu tergantung pada bagaimana saya menata pikiran saya. Saudara, oleh karena itu orang-orang yang hidup dalam roh pertama-tama harus bisa menata pikirannya sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang harus bisa menaklukkan pikirannya kepada kehendak Allah, kepada Roh Kudus untuk dibentuk oleh Roh Kudus itu. Saudara, itu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, aplikasi yang harus kita lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membentuk pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, tidak ada cara lain adalah melalui tiap-tiap hari kita mengisi firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita. Tidak ada cara lain melalui tiap-tiap hari kita memberikan asupan terhadap pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kehendak Allah, dengan kehendak Bapa. Saudara, apa yang paling dekat dengan kita tiap-tiap hari, itulah yang membentuk pikiran kita. Saudara, ada satu kata bijak Tionghoa, ya. Mungkin Pak Habil bisa bantu baca Mandarinnya, Pak. Ya, pokoknya Mandarinnya seperti itulah, ya. Saya artikan saja karena kalau saya baca juga kita nggak ngerti, ya. Dekat dengan merah menjadi merah, dekat dengan hitam menjadi hitam. Ya, artinya apa? Kita kalau tiap-tiap hari dekat dengan merah, ya kita jadi merah. Kalau tiap-tiap hari dekat dengan hitam, kita lama-lama jadi hitam. Ya. Artinya apa? Dengan siapa kita bergaul, dengan apa kita bergaul, yang paling dekat dengan kita tiap-tiap hari. Saudara, itulah yang membentuk hidup kita, itulah yang membentuk pikiran kita. Maka coba lihat Bapak Ibu, ya, kalau suami istri, ya, suami istri, ya, baru menikah, kemudian lama-lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 sampai belasan tahun, itu lama-lama mirip, Bapak Ibu. Lama-lama mirip. Kadang-kadang juga wajahnya jadi mirip, entah kenapa, begitu ya. Lama-lama wajahnya jadi mirip, entah kenapa. Ya. Kenapa? Karena tiap-tiap hari bersama, tiap-tiap hari ketemu. Saudara, kalau tiap-tiap hari kita ketemu dengan firman Tuhan, tiap-tiap hari ketemu dengan Alkitab, tiap-tiap hari ketemu dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan membentuk mindset kita, pikiran kita, dan cara hidup kita. Saudara, pertanyaannya adalah seberapa banyak kita ketemu dengan firman Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, pengkhotbah terkenal Charles Spurgeon pernah mengatakan seperti ini, "Dari 10 orang yang mengatakan siap mati demi Alkitab, ya. Dari 10 orang yang mengatakan siap mati demi Alkitab, hanya 1 orang yang benar-benar membacanya." Saudara, menyedihkan sekali. Dari 10 orang yang berkata siap mati demi Alkitab, ternyata hanya 1 orang yang benar-benar membacanya. Jadi yang 9 orang itu sebenarnya cuma nekat doang tanpa ngerti Alkitab, begitu ya. Cuma nekat aja. Saudara, kalau kita benar-benar ingin memahami kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, Saudara, harusnya kita benar-benar dekat dengan firman-Nya. Dekat dengan firman-Nya. Saudara, oleh karena itu mari kita manfaatkan segala macam hal yang bisa mendekatkan kita dengan firman Tuhan. Melalui ibadah, kebaktian, doa, melalui renungan, melalui gema, melalui apapun yang bisa mendekatkan kita dengan firman Tuhan. Saudara, itu yang kita bisa lakukan. Saudara, aplikasi yang kedua bagi kita adalah, mari kita mengubah cara hidup kita menurut Roh. Saudara, harus ada keseimbangan antara jaminan keselamatan kita dengan tanggung jawab atau perubahan hidup. Seringkali orang Kristen kemudian yang yakin bahwa keselamatan itu anugerah Allah cuma-cuma tanpa usaha dan perbuatan, lalu kemudian berpikir bahwa dia tidak perlu menghiraukan cara hidupnya, dia tidak perlu menghiraukan sikapnya, dia tidak perlu menghiraukan perbuatannya, karena apa? Saya sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Saudara, itu cara yang salah. Saudara, ada keseimbangan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan anugerah dengan cuma-cuma, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita emban sebagai orang-orang percaya, yaitu bagaimana kita hidup sesuai dengan buah-buah firman Tuhan, buah-buah Roh. Seorang orang yang hidup oleh Roh dan mendapat jaminan keselamatan harus disertai oleh buah-buah kehidupan yang nyata melalui kehidupan sehari-hari. Seorang orang yang berbuat dosa tanpa merasa bersalah lagi, kenapa? Karena berkata, saya sudah dapat jaminan dari Tuhan, udah dapat jaminan keselamatan, jadi berbuat dosa apapun enggak mempengaruhi keselamatan kita. Saudara, jaminan keselamatan tidak dimaksudkan supaya kita hidup sembarangan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi jaminan keselamatan Tuhan berikan kepada kita justru untuk membawa kita untuk semakin hidup dekat dengan Tuhan dan sesuai dengan keinginan-Nya. Saudara, dari mana kita bisa memulainya? Yaitu dari kehidupan kita sehari-hari. Adakah hidup kita sehari-hari dapat menyenangkan Allah? Di dalam relasi kita dengan orang lain, adakah kita mempraktikkan firman Tuhan ketika firman Tuhan berkata, ampunilah sesamamu, ampunilah musuhmu, apakah kita melakukan hal itu dalam kehidupan kita? Sesuatu kali ada seorang pendeta yang berkhotbah. Setelah waktu dia berkhotbah, lalu di tengah-tengah khotbahnya dia tanya kepada jemaat, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengampuni musuh-musuh kalian? Saudara, 50% jemaat angkat tangan. Saudara, Pak Pendeta ini enggak puas kalau cuma 50%. Dia menanyakan lagi dengan suara yang lebih lantang. Apakah saudara-saudara semua sudah mengampuni musuh-musuh? Saudara, sekarang 75% angkat tangan. Saudara, Pendeta ini kepengen jemaatnya 100% bisa mengampuni musuh-musuhnya. Dia lebih kencang lagi, lebih lantang lagi mengatakan, apakah saudara-saudara yang hadir di sini sudah mengampuni musuh-musuh kalian? Saudara, semua orang angkat tangan, kecuali ada satu ibu yang tidak angkat tangan. Saudara, pendeta ini heran, lalu kemudian dia bertanya kepada ibu ini, ibu siapa namanya? Kenapa ibu enggak angkat tangan? Saudara, ibu ini bilang, nama saya Claren. Kenapa ibu enggak angkat tangan? Lalu kemudian ibu ini berkata, karena saya tidak punya musuh. Iya, saya tidak punya musuh-musuh. Wow, luar biasa. Umur ibu berapa? Umur saya sekarang udah 90 tahun. Wah, luar biasa, ibu yang sederhana ini 90 tahun enggak punya musuh. Lalu pendeta ini bilang, ibu, tolong maju ke depan, berikanlah kesaksian hidup kepada seluruh jemaat ini. Bagaimana ibu bisa tidak punya musuh di dalam dunia ini? Lalu kemudian ibu Claren maju ke depan dan kemudian ia mulai berbicara, memberikan kesaksian dan dia berkata, Bapak Ibu, saya tidak punya musuh-musuh di dalam dunia ini karena musuh-musuh saya sudah mati semua. Gitu ya. Ya maklum, umurnya udah 90 tahun. Musuh-musuhnya sudah mati semua. Saudara, kehidupan kita, perbuatan kita, saudara, berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu akan terlihat ketika kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau semua orang, kalau semua musuh kita, kalau semua orang yang kita benci sudah mati semua, ya kita hidup aman, gak perlu berjuang untuk melakukan kebaikan. Tetapi justru ketika orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang masih menyakiti kita, masih ada di depan mata kita, masih kita lihat tiap-tiap hari, orang-orang yang menjadi musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, dan orang-orang juga yang kita tidak sukai, masih hidup dan masih bertemu tiap-tiap hari dengan mereka. Disitulah kita ditantang, disitulah kita akan dibuktikan, kita hidup menurut roh atau tidak ketika kita berlaku terhadap mereka. Saudara, yang terakhir, aplikasi yang ketiga bagi kita. Saudara, marilah kita hidup saudara dengan memegang satu jaminan relasi sebagai anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita dapat ditolak dalam relasi kita dalam dunia ini. Saudara, relasi orang tua dan anak, suami istri, saudara, saudara bisa tidak baik. Bahkan kita bisa saling menolak antara suami istri, antara orang tua dan anak, antar kelompok dan antar berbagai relasi lain. Kita bisa saling menolak satu dengan yang lain. Dan relasi yang terjadi dalam kita, di antara kita dalam dunia ini, itu adalah relasi yang sementara. Kalaupun kita punya pasangan yang begitu baik, begitu luar biasa, begitu harmonis, saudara, relasi itu akan berakhir ketika kita mati meninggalkan dunia ini. Tetapi relasi kita dengan Allah sebagai anak Allah, saudara, itu tidak akan berakhir untuk selama-lamanya. Saudara, kadang kita bisa dikecewakan satu dengan yang lain, entahkah suami atau istri, orang tua atau anak. Kadang mungkin keinginan kita tidak selalu bisa terpenuhi satu dengan yang lain dalam relasi kita dalam dunia ini. Saudara, ada satu anak ngomong sama ibunya, "Ibu, tolong belikan saya iPhone 6. Ya, ibunya bilang, "Harganya berapa, Nak?" "10 juta, cuman 10 juta. Ibunya bilang, "Oh ya udah, itu buka itu laci." "Laci yang mana?" "Oh, itu yang di situ tuh." Dia tunjuk. Lalu dia buka laci. "Enggak ada uangnya, cuman ada bolpen." Ayah bilang, "Loh, Ma, mana uangnya? Bagaimana saya bisa membeli iPhone 6? Enggak ada uangnya, cuman ada bolpen." Si ibunya bilang, "Oh iya, iya, memang enggak ada uang, cuman ada bolpen. Bolpennya buat apa? Emang bisa beli iPhone?" "Bukan, bukan untuk beli iPhone. Itu coret namamu di daftar anggota keluarga," begitu ya. Gara-gara minta iPhone. Saudara, relasi kita satu dengan yang lain tidak bisa kekal. Itu hanya sementara dalam dunia ini. Saudara, tidak ada relasi manusia yang dapat menyediakan jaminan atau keamanan sejati di dalam kehidupan kita. Namun Allah mampu memenuhi semua itu kepada kita. Saat Allah mengadopsi kita dalam relasi kekal di dalam keluarga Allah yang kekal. Saudara, tahun yang lalu ada seorang remaja putri bunuh diri. Ya, ini terjadi di Amerika. Dan ini kisah nyata, ada di berita. Saudara, remaja putri ini bunuh diri dengan cara apa? Dia loncat dari sebuah jembatan. Jembatan yang sangat tinggi, di salah satu jembatan di Amerika sana. Dia lompat dari sana, terjun ke bawah. Dan kemudian mati, meninggal. Saudara, kenapa dia bunuh diri? Kenapa dia melakukan itu? Saudara, alasannya adalah dia dipermalukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dipermalukan dengan cara apa? Saudara, jadi putrinya ini melakukan kesalahan, tidak taat kepada ayahnya, lalu dia memberikan hukuman kepada putrinya ini. Hukumannya apa? Dia memotong rambut indahnya yang panjang, dia potong. Tetapi dia tidak hanya memotong rambut anaknya ini, putrinya ini yang panjang, yang begitu disayang oleh putrinya. Setelah dia potong, ya dia rekam dengan video, dan kemudian dia masukin ke YouTube. dia share di YouTube di mana orang semua bisa lihat. Dia menyorot anaknya itu yang rambutnya sudah dipotong, dan kemudian dia menyorot rambutnya anaknya itu yang sudah dipotong, dan kemudian berkata, inilah akibatnya kalau tidak taat kepada orang tua. Seketika anak ini melihat dia dipermalukan oleh ayahnya, langkah yang diambil, dia bunuh diri, dia terjun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa Allah kita ketika dia mengangkat kita sebagai anaknya, tidak akan mungkin pernah melakukan hal seperti itu kepada setiap kita, mengecewakan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, seberapapun pergumulan kita hari ini, ingatlah bahwa kita adalah anak Allah yang dijamin oleh Allah. Serah kalau kita adalah anak Allah, serah kita bukan cuma anak pejabat, kita adalah anak Allah. Serah kita dapat jaminan yang luar biasa di tangan Tuhan. Serah sebagai penutup, ada satu kisah. Serah ada seorang wanita yang sangat miskin. Seorang wanita yang sangat miskin ini satu hari, satu kali dia menelpon di sebuah stasiun radio. Stasiun radio itu sedang on air, dan kemudian dia menelpon stasiun radio itu dan dia berkata, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengulurkan tangannya menolong saya, supaya Tuhan mengirimkan makanan kepada kami. Kami tidak punya uang, tidak punya apa-apa untuk membeli makanan. Setelah waktu radio itu disiarkan, ya, lalu kemudian ada seorang bapak yang mendengarkan. Dan bapak ini adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Lalu kemudian ketika dia mendengarkan acara itu, ya, ibu itu menelpon, setelah dia ibu itu memberitahukan alamatnya kemudian di radio itu. Lalu bapak ini mencatat alamatnya dan dia berniat untuk mengerjain. Menertawakan ibu ini karena dia berkata, karena dia meminta tolong kepada Tuhan, kepada bapaknya. Lalu kemudian si bapak ini yang ateis ini, dia menelpon sekretarisnya. Dia berkata, tolong belikan makanan. Lalu kemudian kamu antar makanan itu kepada seorang ibu di alamat ini. Dan jangan lupa, kalau ibu itu bertanya kepadamu, dari mana makanan ini? Siapa yang mengirim makanan ini? Maka bilang sama ibu itu, ini makanan ini dari setan. Ya, dia ingin mengerjain ibu ini. Makanan ini dari setan. Ya, untuk menunjukkan bahwa Allah gak mungkin bisa menjawab doamu. Ya, setan yang memberikan makanan. Lalu sekretarisnya melakukan seperti itu. Lalu dia membeli makanan, dia antar ke alamat ibu ini. Setelah waktu dia ketemu dengan ibu itu, dia berikan makanan itu. Setelah ibu ini begitu senang luar biasa. Dia begitu sukacita luar biasa karena dia mendapatkan kiriman makanan. Dia berkata, doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengirimkan makanan. Dia berkata dalam hatinya. Lalu setelah dia menerima makanan itu, lalu wanita ini, sekretaris dari orang ini tadi berkata, ibu, apakah ibu gak tanya dari mana makanan ini? Apakah ibu gak tanya dari mana makanan ini? Lalu kemudian ibu ini berkata, saya tidak perlu tahu dari mana makanan ini datang. Saya yakin bahwa Allah sanggup memenuhi kebutuhan saya. Bahkan kalau Allah memerintahkan pun, setan pun bisa mengirimkan makanan buat saya. Kalau Allah memerintahkan pun, setan bisa mengirimkan makanan buat saya. Setelah kita melihat di sini, bahwa kalau kita adalah anak-anak Allah, setelah kita mendapatkan jaminan hidup di tangan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami hidup menurut kehendak-Mu, hidup berorientasi kepada keinginan roh, bukan kepada keinginan-keinginan daging. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.